Akibat teledor hidup berantakan, oh akibat teledor nasib kita malang. Akhirnya anak istri di rumah jadi korban karena salah ngerti marah yang bukan-bukan. Akibat teledor hidup berantakan, oh akibat teledor nasib kita malang. Akhirnya anak istri di rumah jadi korban karena salah ngerti marah yang bukan-bukan. Janganlah teledor kembali terulang. Janganlah menyesali kalau sudah terjadi, akhirnya marah tapi salah kita sendiri. Hindarkan teledor dengan hati-hati. Janganlah menyesali kalau sudah terjadi, akhirnya marah tapi salah kita sendiri.